satu rasa, rasa cinta berduaan. Sudilah kantong hati, ayana janji. Dina kantong hati, usia duaan. Cinta kering ke anjenang. Emu Jauh, jauh. mirip.